فيكي إسلام فيكي إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah bersama-sama mengkaji tentang makna sunanul fitrah. Dan pada pembahasan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membahas tentang perkara-perkara yang termasuk sunanul fitrah. Berkaitan dengan hal ini, terdapat dua hadis yang menjelaskan tentang beberapa masalah sunanul fitrah yang dari sisi jumlahnya berbeda antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Yang pertama adalah hadis yang menyebutkan bahwa sunanul fitrah itu ada lima. Berkaitan dengan hal ini, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalur Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal-istihdadu wa qassu syaribi wa taqlimul adhfari wa nadful abati." Ada lima macam yang termasuk sunanul fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Kemudian yang kedua adalah hadis yang menyebutkan bahwa sunanul fitrah itu ada 10. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan ahli hadis yang lainnya meriwayatkan hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrati, qassu syaribi wa i'fa'ul lihya was-siwak wastinshaqul ma' wa qassul adhfari wa ghaslul barajimi wa nadful ibti wa halqul 'ana wa intiqasul ma'." Qala Zakariya, qala Mus'abun, wa nasitul ashirah illa an takunal madmadah. Ada 10 macam yang termasuk sunanul fitrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja, yaitu cebok dengan air. Kemudian salah satu perawi hadis ini yang bernama Zakaria mengatakan bahwa Mus'ab berkata, "Aku lupa yang ke-10 dan aku rasa yang ke-10 adalah berkumur-kumur." Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Meskipun berdasarkan dua hadis tersebut dijelaskan ada 5 dan ada 10 yang termasuk sunanul fitrah, namun bukan berarti sunanul fitrah itu hanya terbatas pada 5 atau 10 perkara tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah secara umum bahwa mafhumul adad laisa bil hujjah, yaitu pemahaman terhadap jumlah bilangan tidaklah bisa dijadikan sebagai landasan argumen. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Sunanul fitrah yang pertama yang akan kita bahas adalah berkhitan. Berkhitan, atau ada juga yang menyebutnya dengan sunat, adalah memotong kulit yang menutupi kepala atau ujung kemaluan seorang laki-laki, dan memotong kulit bagian atas kemaluan bagi seorang perempuan. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah menjelaskan bahwa tujuan dari khitan adalah untuk menjaga agar tidak terkumpul kotoran, juga agar leluasa tatkala buang air kecil. serta supaya tidak mengurangi kenikmatan tatkala bersenggama yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Adapun hukum berkhitan bagi seorang laki-laki khususnya, di dalam Islam adalah hukumnya wajib. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya khitan bagi seorang laki-laki yang pertama adalah khitan merupakan ajaran dari nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam al-Khalil berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berkhitan dengan menggunakan kampak. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya berkhitan bagi seorang laki-laki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seorang laki-laki yang baru masuk Islam untuk berkhitan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud yang mengatakan alqian ka sya'ral kufri wahtatin. Hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkhitanlah. Kemudian yang ketiga, khitan merupakan pembeda. Pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Nasrani. Sampai-sampai tatkala di medan pertempuran, umat Islam mengenal orang-orang muslim yang terbunuh yaitu melalui khitan. Karena khitan sebagai pembeda, maka perkara ini wajib hukumnya bagi seorang laki-laki. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, adapun berkhitan bagi seorang perempuan tetap disyariatkan di dalam Islam, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah yang artinya bahwa apabila bertemu dua khitan, maka wajib mandi junub. Hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan juga dikhitan. Bahkan bagi seorang perempuan disunahkan untuk berkhitan sebagai bentuk memuliakan terhadap diri mereka. Namun memang terdapat perbedaan hukum khitan bagi seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Khitan pada seorang laki-laki terdapat maslahat yang sangat besar. Di antaranya berkaitan dengan syarat sahnya sholat, ya, karena sholat itu diwajibkan harus bersuci dan khitan merupakan sarana terbesar seseorang suci dari kotoran-kotoran yang ada di kemaluannya. Adapun ringkasnya bagi seorang perempuan hukumnya sunnah, sangat-sangat dianjurkan bagi seorang perempuan untuk dikhitan. Salah satu hikmahnya agar mengurangi dorongan syahwatnya. Dan ini merupakan bentuk kesempurnaan di dalam Islam. Bukan dalam rangka untuk menghilangkan gangguan. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Perlu juga diketahui bahwa dianjurkan untuk melakukan khitan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Hal ini sebagaimana hadis dari Jabir dalam riwayat Tabrani bahwasanya radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain serta menghitan mereka berdua pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Adapun memang batas maksimal usia khitan adalah sebelum baligh. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah, ia mengatakan orang tua tidak boleh membiarkan anaknya tanpa dikhitan hingga usia baligh. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, dengan demikian sangat baik sekali jika seseorang dikhitan ketika usianya masih kecil agar luka bekas khitan itu cepat sembuh dan agar anak dapat berkembang dengan sempurna. Selain itu, khitan pada waktu kecil juga akan lebih menjaga aurat dibanding tatkala khitan itu dilakukan di usia yang sudah dewasa. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.